Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih kita dengan mengkaji salah satu karya ulama besar, ulama hadis, yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mazhab fikih beliau adalah Asy-Syafi'i. Tulisan beliau ini adalah nama Ulughul Maram yang beliau susun dalam bentuk mengumpulkan hadis-hadis sebagai dalil dari perkara-perkara fikih, dari kitab Thaharah bersuci sampai nanti ada yang sifatnya Al-Jami, yaitu lebih umum. Nanti akan kita lewati kitab sholat, kitab zakat, kitab siam, dalam bentuk membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar bab-bab terkait. Kita masih di bab Izalatun Najasati wa Bayanuha, membersihkan najis dan keterangannya. Dari beberapa hadis yang kita lewati, baik hadis Anas bin Malik yang berbunyi su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutaqabu qalban faqala la, Rasulullah pernah ditanya tentang khamr dijadikan menjadi cuka, maka jawaban beliau tidak. Tidaklah sosok khamr yang ada pada seseorang, dimiliki oleh seseorang, dia alih ataupun dia rubah menjadi cuka dengan bahan-bahan tertentu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan dan tidak merekomendasi. Artinya apa hubungannya dengan kita memensucikan najis? Karena para ulama berselisih terkait dengan apakah khamr itu najis, sehingga itu dijadikan sebagai dalil. Kok tidak bisa dijadikan sebagai cuka? Mungkin karena najisnya. Namun dibahas bahwasanya tidak ada dalil yang kuat menunjukkan kenajisan khamr ataupun minuman keras, walaupun dia itu adalah jelas keharamannya dan dia terhitung kotor karena dikatakan sebagai rijet. Rijet ini lebih umum bermakna najis, tapi terkadang bermakna kotor, tidak bukan berarti dia najis. Karena di antara yang disebutkan rijet itu adalah munafikun, innahum rijet, orang-orang munafik ini rijet. Tapi mereka adalah kotor, bukan berarti badan mereka itu adalah najis, tidak. Demikian juga berhala-berhala, dikatakan juga rijet. Patung-patung, tentunya batu ataupun material yang ada pada berhala tersebut, tidak bisa kita mengatakan dia itu najis, tapi diistilahkan dengan rijet. Rijet, sehingga makna yang lebih mencakup adalah kotor. Ya. Kemudian di antara yang dibahas tentang daging keledai, keledai jina, keledai piaraan. Nabi SAW minta ditumpahkan yang sudah terlanjur dimasak dan melarang untuk menjadikannya sebagai makanan dan mengharamkan makan dagingnya. Di situ juga dikatakan rijet. Sama para ulama membahas bahwasanya tidak bisa kita mengatakan himar itu, keledai itu najis. Buktinya Rasulullah SAW menungganginya dalam keadaan tentunya hewan seperti himar, keledai ini mustahil untuk bisa menghindari dari air kencingnya sendiri, kotorannya. Dia rigid adalah dagingnya, artinya tidak layak, tidak patut untuk dikonsumsi, dan dia kotor. Dan di antara yang menunjukkan dia tidak najis, ya dulu-dulunya dimakan. Kalau dia najis kan mestinya dari awal sudah dianggap najis, tapi dulu-dulunya dimakan sebelum dia itu mansuh. Nah, pembahasan izalatun najasah ini, di antara yang dibahas itu adalah perkara yang tidak najis, tapi kok dibasuh, dicuci, dibersihkan. Artinya yang perlu dibasuh, dicucikan, dibersihkan bukan hanya hal yang najis. Terkadang juga hal yang kotor, seperti anjuran untuk membersihkan dahak yang ada di masjid, dibersihkan. Kalau dia di tanah, ditimbun. Kalau di tembok, maka dia digosok sehingga hilang. Bukan karena najisnya dahak, tapi karena kotor dan cenderung menjijikkan. Nah, termasuk yang akan kita bahas, mohon maaf mungkin ini kalau itu dibicarakan bersama anak-anak dengan keluarga mungkin dianggap tabu. Dalam tata krama kita mungkin kurang pantas untuk dibicarakan kepada di hadapan anak-anak. Tapi karena dia itu merupakan perkara fikih yang penting, maka ada istilah dalam ilmu fikih itu berdasarkan hadis innallaha la yata'i minal haq. Allah itu tidak malu dari al-haq. Oleh sebab itu ketika Musalamah bertanya kepada Nabi sallallahu Musulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal taqtil mar'a idaro alma idza tahtalin, apakah seorang wanita itu mandi wajib kalau dia mimpi? Nah, di awal dengan membaca ayat ini. Jadi secara pembahasan, maka itu di antara ilmu yang penting untuk kita mengetahui terkait, apalagi terkait dengan privasi ya, suami dan istri. Terkadang seorang butuh fikihnya, yaitu masalah sperma laki-laki, apakah itu najis. Nah, ini mungkin kalau jadi obrolan di rumah tentunya kurang pas kalau kita bicarakan di hadapan anak-anak ataupun di hadapan orang yang lebih tua, tapi dalam bab pengajian, dalam bab pelajaran agama, tentunya ini adalah di antara perkara yang penting untuk dikaji karena itu dialami oleh semua kita dan tentunya berkaitan dengan kegiatan ibadah yang akan kita lakukan dari sholat dan perkara-perkara yang lainnya, pakaian, ini kaitannya. Jadi mohon maaf kalau misalnya pembahasan kita terkait dengan hal-hal seperti ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dhalika tawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang pertama untuk bab berkaitan dengan mani. Dan diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya lebih tahu terkait dengan privasi Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar hubungan suami dan istri. Beliau qalat, beliau berkata, kana Rasulullah yaghsilul mani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci, membasuh mani. Maksudnya mani sperma yang menempel mengenai bajunya, pakaiannya. Summa yakhruju ila shalah. Kemudian setelah itu keluar berangkat salat. Melaksanakan salat. Fi dzalika tsaubi, dengan menggunakan baju itu. Baju yang di baju tersebut sebelumnya ada mani yang menempel mengenainya, dicuci bagian yang terkena itu saja. Artinya kalau dicuci semua kan tentunya pakai baju basah, tapi ini tidak, bagian yang terkena saja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk sholat dengan menggunakan baju tersebut. Wa ana anduru ila akharil husni, dan aku melihat ke bekas cuciannya tadi yang ada di bajunya. Nyawa selipar kelapak tangan mungkin yang tercuci, nah, bekas itu saja kan beda nanti antara air dengan bekas yang tadi memang itu terkena benda yang kotor, tetap ada bercaknya walaupun sudah basah, walaupun sudah basah. Nah, aku melihat kepada bekas cuciannya di baju tersebut. Bajunya dipakai untuk sholat, yang baru dicuci bagian yang terkena sperma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya untuk sholat dan terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Muttafaqun alaih. Sebatas ini mungkin seseorang berasumsi mani itu najis karena dicuci. Tapi tentunya ditafsirkan ataupun dijelaskan dengan hadis yang lain, yaitu hadis berikutnya. Wali muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, laqad kuntu akhruquhu min taubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barkan fa yusalli fihi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh aku akruku itu adalah menggosok dengan kukuku, dikrok, sungguh aku menggosoknya dengan kukuku, mengkeroknya dengan kukuku di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sholat dengannya. Kalau ini tidak dicuci, cuma dikikis bercak, mohon maaf, sperma yang menempel di kain tersebut. Wa fi labdin lahu, dan lafaz yang lain, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi zufri min taufihi. Sungguh aku mengeroknya dalam keadaan sudah kering dengan kuku-kuku di bajunya. Ini ada tiga riwayat terkait perlakuan terhadap air mani atau sperma yang mengenai pakaian yang kemungkinan pakaian tersebut dipakai untuk ibadah sholat. Maka dalam riwayat yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu bagian yang terkena tersebut, kemudian pakaian tersebut dipakai, dibawa dan dipakai untuk sholat dalam keadaan masih nampak bercaknya, bekas cuciannya. Riwayat yang kedua, yang melakukan pembersihan tersebut, itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, tidak dengan dibasu, akan tetapi dengan sekedar menggosok bagian yang terkena air mani ataupun sperma. Di riwayat yang ketiga, perlakuannya adalah dengan mengeruk ataupun mengikisnya dengan kuku. Dengan kuku pada bagian pakaian yang terkena air mani tersebut dalam keadaan sudah mengering. Dari hadis ini, beberapa faedah yang bisa kita petik dan kita ambil darinya, pelajaran ataupun hukum fikih. Yang pertama adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iktisar ala farqil mani in kana yabi. Sunnah Nabi, artinya di antara yang dinisbatkan kepada Nabi periwayatannya, kata-kata sunnah itu enggak mesti itu terkait dengan ini wajib, ini sunnah, dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Kata-kata sunnah itu adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia al-iktisar, mencukupkan pembersihan mani dengan cara digosok ataupun dikerik, dikerok apabila sudah kering. Apabila sudah mengering, artinya perlakuannya tidak sampai dibasuh. Artinya tidak wajib membasuhnya. Kalau membasuh tentu dia sah-sah saja, boleh-boleh saja. Misalnya dia punya pakaian yang banyak, manusiawi merasa riki selama memakai. Jangankan itu, air liurnya sudah mengering, mohon maaf misalnya ingusnya mungkin nempel di bajunya, dia riki untuk memakainya kembali, mungkin sudah kering sehingga dia basuh. Tapi tidak harus jika itu tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain dalam arti misalnya membuat orang lain jiji ataupun mohon maaf misalnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Karena memang ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang sholat habis dia makan bawang, di antara ilahnya itu adalah rihnya, baunya, aromanya itu adalah mengganggu. Inna al malaikata tata'adza bima yata'adza bihi ibnu adam. Para malaikat ikut terganggu dengan apa yang manusia itu terganggu dengannya. Ini terkait dengan bau. mulut, bau bawang mentah yang ada di mulut orang yang baru makan atau penuh konsumsinya. Nah, selama misalnya mungkin itu adalah terkait dengan dahak ataupun mohon maaf, ini adalah sperma yang menempel dalam keadaan sudah kering, di antara yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencukupkan dengan menggosok tanpa dicuci ataupun mengeruk mengkeriknya ya, menghilangkannya dengan cara dikerok. Wa ghusluhu in kana ratban, dan membasuhnya kalau masih basah. Masih basah. Mungkin perlakuan ini tadi ya bisa juga kita kiaskan dengan semacam dahak, ingus mungkin menempel di baju seseorang. Terkadang secara tidak sengaja dia sudah terlalu terlanjur membawa pakaian tersebut untuk sholat. Kemudian ketika perjalanan sholat ataupun sudah mau melaksanakan sholat, dia dapati mungkin kalau basah sekali tentunya dia merasa lebih risih, biar keluar untuk membasuhnya. Tidak harus membasuh semuanya. Kalau sudah kering mungkin dikerok, ya dikerok dengan kuku. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha terhadap bekas sperma yang ada di pakaian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian tersebut untuk salatnya. Ada yang diperlakukan dengan di kerok ataupun dikikis ya, dengan kuku, dengan pisau ataupun dengan benda-benda keras. Ada yang diperlakukan jika dia sudah kering dan dibasuh bagian yang terkena apabila dia itu masih basah. Yang pertama, yang kedua ini masih basah. Ada perlakuan Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung yang mencukupkan dengan di kerik tadi, dikerok tadi adalah perlakuan istrinya. Tentunya dengan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya dipakai untuk sholat. Nah, dari sini khilaf para ulama, apakah mani itu najis? Ternyata berdasarkan hadis ini justru menunjukkan thaharah mani al-adami, suci, artinya tidak najis. Sperma manusia itu tidak najis. Sperma manusia itu tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya fa inna iktisara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmihi duna ghuslihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Aisyah radhiyallahu anha itu hanya sekedar mengeriknya, menggosok perlakuannya, tidak dengan mencucinya. Tidak dengan mencucinya. Artinya kalau dia najis, tentunya perlakuan terhadap najis itu dengan cara dibasuh dengan air, jika ada air. Sampai hilang zat daripada najis tersebut. Ini dalil bahwasanya itu tidak najis, atau istilah fikihnya adalah taharati, sucinya. Kama anna tarkahu almani fi taubihi hatta yabis. Demikian juga dalil yang kedua, Nabi membiarkan sperma ini di bajunya sampai mengering. Sampai mengering. Ini dalil yang kedua yang diambil dari hadis tadi. Bahwasanya sperma itu bukan najis. Karena seharusnya jika dia najis, itu segera disucikan. Tapi Nabi SAW membiarkannya sampai kering. membiarkannya sampai sampai kering. Nah, lumrahnya kalau dia itu najis, ya segera dicuci. Bagaimana kita mohon maaf, buang hajat. Entah itu BAK ataupun BAB, tentunya segera dicuci, ataupun bagian yang terkena najis bayi ataupun segera dibasuh, segera dicuci. Jika itu najis, tidak, karena yang namanya najis adalah ibtiaduhu, segera untuk menjauhinya, untuk menghindarinya. Karena terkadang dia ingin melakukan sholat, tentunya tidak sah sholatnya kalau ada di pakaiannya, di tempatnya, ataupun di badannya ada najis. Nah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya sampai mengering. Dan ini diantara keringanan yang ada dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya dalam sampai mengering, menunjukkan tidak najisnya. Artinya ini kan diantara yang sulit untuk seseorang, apalagi yang sudah berkeluarga, untuk terhindar darinya. Yang itu sangat memungkinkan sering terjadi padanya, entah karena mimpi basah, mohon maaf, atau karena memang hubungan pasutri yang relatif akan mengena baju, mengena tempat tidurnya, spray, kasur, dan yang lainnya. Jika itu najis, tentunya akan menyulitkan bagi mereka. Padahal yang namanya najis harus segera dibasuh, harus segera disucikan. Dan ternyata ini diantara kemudahan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Wala yusadad dina illa ghalabah. Tidaklah seseorang mempersulit dirinya di dalam beragama kecuali dia akan menyerah, kalah, kewalahan. Ya sebenarnya ini kalau dia berasumsi mani itu najis, tentunya dia akan kerepotan. Ganti pakaian, dalam keadaan dia mungkin pakaiannya itu adalah minim, keberadaannya seberapa, selembar dua lembar dalam kondisi dalam waktu-waktu tertentu, atau tempat tidurnya, tempat dia istirahat, yang namanya semacam sperma ini kan juga menyerap terkadang, tentunya akan menyulitkan kalau dikatakan dia itu najis dan wajib untuk dibasuh dan di sucikan. Namun demikian, ada di antara para ulama yang berpendapat dia itu najis berdalil dengan Nabi mencucinya. Berdalil dengan dia keluar melalui apa namanya saluran organ tubuh yang itu keluar darinya kotoran semacam air kencing, maka mereka mengatakan najis dari sisi itu. Khoroj min sabilaini, keluar al-khoroj min sabilaini, keluar dari dua saluran kotoran, maka dianggap najis dari sisi ini. Amin. Namun berdasarkan hadis ini yang jelas-jelas Aisyah radhiyallahu anha hanya menggosoknya tanpa mencucinya dan bekasnya masih ada dan dibiarkan sampai mengering, ini dalil yang kuat menunjukkan itu bukanlah najis yang mengharuskan seseorang untuk mencucinya. Dia mencucinya tentunya tidak mengapa, karena itu adalah perkara yang mohon maaf ya juga kotor, apalagi sudah mengering. Nah, yang manusiawi seorang risi untuk memakainya kadang sebagian orang. Kemudian perlu diketahui yang keluar dari saluran tadi, sabila ini tadi, dua saluran tadi, dikatakan oleh para ulama ada tiga jenis, ada yang najis dan ada yang tidak. Yang pertama mani, ini sperma Ibnu Adam. Kata-kata Ibnu Adam ini mencakup laki-laki dan wanita. Artinya laki-laki punya sperma, begitu juga wanita punya mani. Makanya sahabat Ummu Sulaim itu bertanya, hal taqtilu al-mar'a idar ikhtalamat, wanita kalau dia mimpi basah apakah mandi? Apa jawaban Nabi SAW? Na'am idaro atil ma', iya kalau dia melihat ada air mani, mohon maaf, air mani keluar. Makanya kata-kata Ibnu Adam tidak mesti laki-laki, juga perempuan. Tentunya sifatnya berbeda ya, mani laki-laki dan namanya itu perempuan, kalau laki-laki ya sperma. Kemudian itu yang pertama, yang kedua jelas-jelas najisnya, yaitu mohon maaf air kencing. Sepakat para ulama, yaitu adalah najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatu, walaupun dia terbagi menjadi dua, ada yang najis satu mughallabatun, najis yang berat yang memang harus dicuci bersih, ada yang najis satu mukhaffafatun, najis yang relatif ringan, cukup dengan sekedar basah, sekedar memberikan air padanya. Ya contohnya air kencing anak laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Itu perlakuannya dibasahi, belum dipercikan air padanya sudah cukup. Jika mengenai seseorang tidak harus dia membasuhnya secara bersih. Ini terkait dengan prinsip sepakat yaitu najis. Terbagi menjadi dua, ada yang bersifat mughallabah, ya kencing selain bayi laki-laki yang hanya minum susu ibunya ataupun hanya minum mati. Sedangkan untuk anak bayi yang masih minum mati cukup dengan artinya mukhaffafah, ringan najisnya. Yang ketiga yang keluar dari kemaluan ini adalah yang diistilahkan dengan mazi. Diistilahkan dengan mazi. Mazi itu keluar dari kemaluan seseorang, mohon maaf, ketika mungkin tahwanya terancam tanpa terasa keluarnya, tahu-tahu terasa di sekitaran kemaluannya tanpa terasa, bersamaan dengan naik tahwanya. Nah ini nanti karena Ali bin Abi Thalib pernah mengutus Miqdad bin Aswad, mungkin akan datang hadisnya, untuk rajulan madda, aku laki-laki yang banyak keluar madinya, yang ketika syahwatnya naik, banyak keluar marinya. Malu dia untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena posisi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istrian. Maka melalui sahabat yang lain, Rasulullah sallam bertanya dan memerintahkan untuk membasuh kemaluannya dan pakaian yang terkena. Ini menunjukkan najisnya. Dan dinukilkan kesepakatan para ulama tentang najisnya mati. Beda dengan mani. Mani berdasarkan hadis yang kita baca ini, dia bukanlah cairan yang keluar dari kemaluan yang hitung najis. Dengan alasan tadi, sekedar dikerok tidak dibasu dan membiarkannya sampai mengering. Kemudian namun demikian, kalau dalam keadaan masih basah, belum mengering, seseorang ingin memakainya, tentunya sebaiknya dia membasuhkannya dengan air. Makanya ada keterangan para ulama, istihbabu ghuslihi, dianjurkan untuk dibasuh. Sawa'un kana rokoban aw yabisan li ajli kamalin nadhafati. Baik dia itu sudah mengering ataupun masih basah, untuk sempurnanya an-nadhafah, kebersihan. Kebersihan. Karena memang agama kita menjunjung tinggi kebersihan tersebut. Kebersihan badan, kebersihan pakaian. Membersihkan sesuatu itu bukan berarti dia itu najis yang dibersihkan. Ada kalanya karena kotornya, ya tadi kita contohkan ketika masjid ada dahak, maka seseorang dianjurkan untuk menghilangkannya. Menghilangkannya. Karena itu adalah ada gangguan. Contohnya adalah ingus dan semisal dengannya. Walaupun dia itu suci, tahara. Ingus, dahak itu suci. Misalnya kita lagi sholat, netes ingus kita. Atau ketetes ingus orang lain. Jangan dibatalkan sholatnya. Teruskan sholatnya. Kecuali kalau sampai dia muntah-muntah. Karena itu bukan punya dia. Keluar karena penyakit, bukan karena itu adalah najis. Yang keempat, artinya ada mutawaqqi mithlu hadhihi al-fadhala la ilaha binajasati. Seseorang tidak perlu untuk tawaqqi. Tawaqqi itu harus berhati-hati menghindari dari air cairan badannya atau cairan badan orang lain yang bukan najis. Yang bukan najis, yang istilah dalam pasarnya al-fadola, yang keluar dari badannya. Selama dia tidak najis. Beda kalau najis. Ya. Kalau memang seseorang dituntut untuk menjauhi yang najis. Tapi kalau bukan najis, ya jangan seseorang terlalu berlebih-lebihan untuk menghindar darinya. Membiarkannya dia tetap berada di baju. Mungkin bagian kita merasa heran ya, di tempat lain itu yang pakai surah ataupun imamah. Nah, itu kadang simpel bagi mereka, nggak bawa tisu, nggak bawa sapung tangan ketika ingus ataupun ketika dahak. Mereka gunakan itu sebagai apa namanya, untuk mengelap hidung mereka. Bahkan kalau tua mereka atau peci mereka, bagi mereka bukan hal yang tabu yang seperti itu. Yang tadi tentunya nanti dibasu, dicuci. Tapi ada kalanya kita darurat melakukan seperti itu. Lagi sholat, ingus keluar, atau ingus anak kita khawatir mengganggu orang lain ataupun menetes di masjid, ya kita gunakan apa yang ada di badan kita daripada pakaian, entah imamah kita ataupun turban, kalau kita bawa turban ataupun peci ataupun bagian ujung baju kita untuk mengusapnya. Jangan sampai kita hanya karena itu keluar dari sholat. Eman-eman sholat berjamaah tertinggal hanya karena itu. Nah, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang berikutnya, yang keenam itu adalah khidmah al-mar'ah, istri ke suami. Membersihkan yang seperti itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang risih. Ya mohon maaf ya, kita mungkin pakaian dalam kita, celana dalam kita dibasuh, dicuci oleh istri kita, itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar. Tidak merasa itu adalah perkara yang risih kita laki-lakinya ataupun kita si istri untuk pakaian-pakaian daleman istilahnya untuk dicuci. Dan itu termasuk bentuk khidmah, pelayanan istri kepada suaminya. Itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika membersihkan sisa-sisa mani yang mengenai pakaiannya dengan kuku. Ini juga dalil kuat menunjukkan tidak najisnya dengan kuku. Mungkin kalau tadi kan bisa saja dengan ujung baju, dengan baju. Tapi ini dengan kuku. Kuku apa yang untuk mengerok apa namanya sisa sperma yang menempel. Ini dalil yang ketiga, menggunakan dengan kuku, bukan dengan alat yang lain, tapi dengan bagian daripada ada di tubuhnya, yaitu kukunya. Ya mau tidak mau ya kena tangannya juga gitu. Padahal tanpa menggunakan air kering. Ini dari di samping menunjukkan bahwasanya khidmah, layanan, bantuan seorang istri bagi suaminya. Kemudian dari sini kita dapati betapa tawaduk dan kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau orang yang memiliki pakaian yang banyak ataupun bermewah-mewahan berpakaian. Terbukti pakaian yang dipakai sholat itu adalah pakaian yang beliau gunakan untuk bersama dengan istrinya, sehingga menimpanya apa yang kemungkinan besar terjadi ketika seseorang bersama dengan istrinya, berhubungan. Dia pakai untuk sholat. Artinya kalau kita punya pakaian banyak, ya bisa saja itu kita ganti dengan pakaian yang lebih bersih, yang tidak ada kotoran padanya. Tapi itu sebagai pelajaran bagi kita bahwa sajian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengajarkan kesederhanaan. Beliaunya langsung, bukan orang yang bermewah-mewahan. Dan itu adalah tawadhu dan sederhananya kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sebagai suri tauladan bagi kita. Mungkin ini beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illallah أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-Bapak,